Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita kembali pada pelajaran kitab tauhid. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir-akhir bab tentang ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah namun kemudian mengingkarinya. Yani mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu dari Allah namun mereka tidak bersyukur kepada Allah. Mereka justru menyandarkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan kemudian penulis rahimahullah menukilkan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nama al-muallif Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan wa qala Abdul Abbas, dan Abdul Abbas mengatakan ba'da hadithi Zaid bin Khalid, setelah Abu Abbas menyebutkan hadis Zaid bin Khalid, alladhi fihi, yang mana di dalam hadis itu disebutkan annallaha ta'ala qala, bahwa Allah ta'ala berfirman asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, di antara hambaku ada yang memasuki waktu bagi dalam keadaan beriman kepadaku dan ada pula yang kafir, yakni kepadaku, kepada Allah. Al-hadith. Maka taqaddam, dan telah berlalu hadith ini, yaitu tentang turunnya hujan di malam hari. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, setelah turunnya hujan itu, di antara hamba-hamba Allah ada yang beriman kepada Allah, yakni dengan mengakui bahwa nikmat hujan itu dari Allah dan menyandarkannya kepada Allah. Namun ada pula di antara hamba-hamba Allah yang kafir, yakni mengkufuri nikmat dengan menisbatkan menyandarkan nikmat hujan itu kepada selain Allah seperti kepada bintang-bintang. Abu Abbas mengatakan wa hadza katsir fil kitab wa sunnah, dan hal semacam ini banyak di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Yadhumu subhanahu, di mana Allah Subhanahu wa taala mencela man yudhifu in'amahu ila ghairihi, mencela orang yang menisbatkan, menyandarkan pemberian nikmat Allah itu ila ghairih, kepada selain Allah. Menyandarkan nikmat yang Allah berikan, justru dia sandarkan kepada selain Allah. Wa yushriku bih, dan menyekutukan Allah atau menyekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Amiyani, hal yang semacam ini asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di dalam kalimat ini Allah mencela orang yang menyandarkan nikmat-nikmat kepada selain Allah. Ya, celaan terhadap orang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah padahal Allah yang memberinya, ini banyak di dalam Al-Qur'an dan hadis. Qala ba'du salaf, dan sebagian salaf mengatakan huwa, itu kaqaulihim, ini menyandarkan nikmat kepada selain Allah, seperti perkataan mereka, ini contohnya kanatir rihu thayyibah, ya kanatir rihu thayyibatan wal mallahu hadiqan, anginnya sedang bagus, anginnya bagus dan nakhodanya pandai, ahli. Jadi sehingga kapal ini dapat berlayar dengan baik. Anginnya bagus dan nahkodanya mahir. Wa nahwi dzalika, dan semisal itu, mimma huwa jarin ala al-sinati katsir. Dan semisal itu dari kalimat-kalimat yang banyak terjadi, yakni diucapkan ya pada lisan kebanyakan orang, menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya Abul Abbas yang dimaksud oleh penulis rahimahullah di sini tadi kita singgung, yaitu Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ahmad Ibnu Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas tentang hadis asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, ya, apa kalian tahu apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, oleh Allah, dalam keadaan seperti ini, ya, turunnya hujan di malam hari, nikmat hujan, ya. Maka para sahabat yang menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu beliau menyampaikan hadis qudsi ini, bahwa yang Allah Ta'ala firmankan adalah asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir al-hadis, sampai akhir hadis. Setelah mendapatkan nikmat hujan, justru ada yang mengkufuri nikmat Allah dan menyadarkan hujan itu, ya, yang menurunkannya adalah bintang-bintang atau sebabnya adalah bintang dan seterusnya. Kata Ibnu Taimiyah, celaan terhadap orang yang menyandarkan nikmat-nikmat Allah kepada selain Allah, ya, semacam hadis tadi, itu banyak di dalam Al-Quran dan hadis. Naam. Ya. Seperti yang sudah lewat dalam pembahasan istisqa bil anwa. Ya. Meminta hujan atau menisbatkan hujan, menyandarkan hujan kepada perbintangan. Bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan atau menjadi sebab turunnya hujan, padahal tidak ada keterkaitan. Nah, kenapa hal semacam ini tercela? Ya, hal ini tercela di samping, ya, dicela oleh Al-Quran dan hadis, demikian pula secara logika itu tercela mazmum. Sebagai contoh, ketika ada, ya, seseorang, ya, mengutus orang lain, entah itu anaknya atau pembantunya atau budaknya, memberikan hadiah kepada kita. Seseorang mengutus anaknya, budaknya atau pembantunya, ya, untuk menyampaikan hadiah kepada kita. Lalu yang kita syukuri, yang kita beri ucapan terima kasih adalah budak ini saja, atau anak ini, atau pembantu ini. Dan kita melupakan, ya, yang mengutus, orang tua anak ini, atau majikan, pembantu, atau budak ini. Kita lupakan yang kita beri ungkapan terima kasih adalah utusan. Nah, ini suatu hal yang baik atau tidak? Ya, tentunya tidak. Ini su'u adab. Adab yang buruk, yang jelek. Demikian pula ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat, maka dialah yang berhak untuk kita beri ungkapan syukur, ungkapan terima kasih. Ya. Adapun makhluk-makhluk yang mungkin menjadi sebab tersampaikannya nikmat itu kepada kita, ya, kita juga beri ungkapan terima kasih, namun itu sebagai sebab, ya, sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Wala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, Nah, yang dimaksud dengan as-salaf, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, yaitu al-mutaqaddimun min ulama'i hadhihi al-ummah min as-sahabah wa tabi'in wa atba'ihim. Para pendahulu, ya, dari kalangan para ulama umat ini. Ya. Dari generasi para sahabat, at-tabi'in, ya, mengikuti para sahabat, dan atba'ihim, dan para pengikutnya tabi'in. Maka ketika disebut istilah salaf, maka yang dimaksud adalah mereka, para ulama-nya. Ulama, ya seringkali ya, yang seringkali yang disebut dengan istilah salaf, ya, yang dimaksudkan adalah al-mutaqaddimun min ulama'i hadil ummah. Ya, para ulama umat ini dari kalangan sahabat, at-tabi'in dan atba' at-tabi'in. Dan sebagian salaf mencontohkan bentuk mengkufuri nikmat Allah adalah dengan melupakan Allah dan yang disebut adalah selain Allah. Ya. Kanatir rihu thayyibah wal mallahu hadiqan. Ya, al-mallah tadi yakni yang apa? Mengendalikan, yang mengendarai apa? Kapal. Nam arih angin. Ya, ini gambaran tentang sebuah kapal layar yang berjalan dengan baik, yang berlayar dengan baik. Kapal yang digerakkan menggunakan apa? Layar. Kemudian memanfaatkan hembusan angin. Nah, ketika berlayar dengan baik dan selamat sampai tujuan, ya, orang-orang sering menyebut-nyebut ya cuaca dan ini nahkodanya. Wah, selamat dengan sebab apa? Ya, apa namanya? Anginnya baik, bagus, cuacanya mendukung. Dan nahkodanya juga mahir, pandai. Ya. Nah, sehingga menisbatkan ya keselamatan, menisbatkan perjalanan yang apa? Yang aman, yang selamat kepada sebabnya. Dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Melupakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa yang terlarang dalam kalimat-kalimat semacam ini adalah ketika melupakan Allah dan yang disebut adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Syekh Shalal Fauzan hafizahullah menerangkan di sini ya hukum orang yang menisbatkan sesuatu ya kepada selain Allah, menisbatkan suatu nikmat kepada selain Allah. Ada perinciannya. Kata beliau, idza kana al-mutakallimu bidzalika lam yaqsid an ar-riha wal mallah wa nahwa dzalika wal fa'il lidzalik min duni khalqillah wa amrih wa innama arada nisbataha ila as-sabab faqat fa hadha syirkun ashghar li'annahu adhafa an-ni'mata ila ghairillah wal wajib idhafatuha ila Allah. Jika orang yang mengatakan menisbatkan nikmat kepada selain Allah seperti menisbatkan, menyandarkan ya perjalanan kapal ya kepada cuaca yang baik dan nahkoda yang pandai dan semisalnya ya, jika tidak meyakini bahwa ya itu terjadi di luar takdir dari Allah, jadi tetap meyakini bahwa itu dengan takdir dari Allah ya dan itu adalah sebab ya cuaca yang baik ya nahkoda yang pandai yang mahir itu hanyalah sebab, namun dia justru menisbatkannya kepada sebab saja ya, menisbatkan nikmat itu, menyandarkan nikmat itu kepada sebab tersebut, kepada selain Allah. Dan tentunya diiringi juga dengan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tergolong syirik asghar. Maka ini tergolong syirik asghar. Nah, ingat diiringi dengan apa? Dengan at-tanasi, ya. Yatanasaun Allah, mereka seolah merupakan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Adapun sekedar khabar pemberitaan ya tanpa melupakan Allah Subhanahu wa taala dan itu di dalam hati ya melupakan Allah tidak ya dalam hati. Seringkali orang mengucapkan semacam itu ya bisa jadi ucapannya itu syirik asghar karena hatinya melupakan Allah, bisa jadi tidak seperti yang terangkan oleh Syekh Muruthaimin rahimahullah. Ya. Hanya saja memang harus diwaspadai. Ya. Sebutlah nama Allah. Walhamdulillah. Ya. Allah memberikan keselamatan kepada kita dengan sebab. Itu kan lebih aman. Ya. Dengan lisan. Ya. Kita mengingatkan hati kita agar. Ya. Tidak lupa kepada Allah. yang memberikan nikmat. Nah, berbeda kalau langsung menisbatkan kepada sebab, ya ini juga rawan, rawan hati kita lupa, ya, dan itu menjadi syirik ashghar. Nauzubillah. Kemudian keadaan yang kedua, hukum orang yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah, kepada sebab, adalah mengucapkannya dengan meyakini bahwa sebab-sebab itu atau hal-hal itu, ya, mendatangkan nikmat tersebut dengan sendirinya tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tergolong syirik akbar. Maka ini merupakan syirik akbar. Karena meyakini, seolah meyakini bahwa di sana ada pencipta selain Allah yang mengatur selain Allah di luar kehendak dan takdir dari Allah. Naam. Nah, dikatakan di sini nahwi dzalika mimma huwa jarin 'ala al-sinati katsir, dan semisalnya menyandarkan hal-hal nikmat-nikmat itu kepada sebab saja. Wah, itu sopir itu mahir sekali. Kalau tidak mungkin kita tadi sudah ya kecelakaan misalkan begitu. Hati-hati. Ketika mengucapkannya, hati kita ingat Allah. Ingat Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ya, kalau tidak, ya khawatir itu ya masuk ke dalam syirik asghar seperti yang diterangkan oleh para salaf ini. Mimma huwa jarin 'ala al-sinati katsir, yang banyak terjadi, yang banyak diucapkan oleh masyarakat awam. Nah, kemudian kita memasuki bab yang baru. Penulis rahimahullah mengatakan, bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, Al-Baqarah ayat 22. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andadan, tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Dalam keadaan kalian mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 22. Apa maksud bab ini? Dan apa keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid? Ya, keterkaitannya adalah, ya, di dalam bab ini penulis rahimahullah mengingatkan, ya, beberapa lafal, beberapa ucapan yang harus dijauhi, ya, karena mengandung kesyirikan. Ucapan yang mengandung kesyirikan yang akan mengurangi nilai tauhid dan kesempurnaan tauhid. Ini beberapa hal terkait dengan apa? Syirk al-alfaz, kesyirikan dalam hal ucapan. Dan ini sering terjadi, sering diucapkan oleh banyak orang. Padahal itu bisa mengurangi tauhid seseorang dan berbahaya. Ya. Tentunya kita ingin termasuk golongan yang, ya, haqqaqu tauhid, merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya. Maka di antara keharusan dan konsekuensinya adalah kita menjauhi kesyirikan-kesyirikan, walaupun itu nampak ringan, walaupun itu, ya, nampak sepele karena terkait dengan ucapan. Ya. Sebelumnya kita pelajari bahwa wajib untuk apa? Adab bil alfaz. Ya, menjaga adab dalam hal ucapan. Ya, sehingga ucapan-ucapan yang mengesankan tidak baik, ucapan-ucapan yang mengesankan apa? Kesyirikan atau mengandung makna kesyirikan, walaupun kita tidak meyakini kesyirikan tersebut, namun mengesankan kesyirikan maka harus dijauhi. Itu dalam rangka at-ta'addub ma'allahi fil alfaz. Ya, at-ta'addub menjaga adab bersama Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ucapan, tutur kata. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan." Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andadan. Ya. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Nah, ayat ini atau penggalan ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya. Setelah Allah menyebutkan, ya, beberapa hal yang diyakini dan diakui oleh orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, beberapa hal, beberapa perbuatan Allah yang diakui oleh orang-orang musyrik, ya. Dan mereka meyakini bahwa hanya Allah yang melakukannya. Itu firman Allah taala, "Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaan, yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan, was-samaa'a binaan, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dan menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu dia keluarkan dengan air itu berbagai buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Ya, ini beberapa hal yang diakui oleh orang-orang musyrik Arab yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, diakui. Nah, setiap orang yang mengakui hal semacam ini bahwa hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberi rezeki dan mengatur, ya, mestinya konsekuensi keyakinannya adalah, ya, dia tidak beribadah, tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diistilahkan oleh para ulama dengan tauhid rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah berkonsekuensi, ya, mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, yakni dalam hal ibadah. Jika mengakui bahwa hanya Allah yang mencipta, ya, maka jangan sujud, berdoa, menyembah, memohon kepada selain Allah. Ya, ibadahlah hanya kepada Allah. Menghambalah hanya kepada Allah. Beristighfarlah, memohon pertolonganlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab ya, tidak ada yang berhak untuk mendapatkan peribadatan seperti itu, untuk disembah-sembah, dipuja semacam itu kecuali, ya, zat yang telah mencipta, mengatur, dan memberi rezeki seluruh makhluk. Hanya dialah yang patut untuk diibadahi. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa hal yang diakui oleh orang-orang musyrik, maka Allah menyebutkan konsekuensi pengakuan mereka itu, yaitu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu dalam hal apa? Ya, ini dalam hal ibadah. Ya, kalian menjadikan sembahan-sembahan selain Allah. Ya, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Ya, ini mengetahui apa? Mengetahui bahwa hanya Allah lah yang memberi rezeki kepada kalian. Ya, hanya Allah yang memberi rezeki. Dan hanya Allah yang menciptakan kalian, dalam keadaan kalian mengetahui, ya, beberapa hal yang Allah sebutkan, ya, sebelumnya. Nah, sehingga ini merupakan konsekuensi tauhid rububiyah, yaitu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, konsekuensi tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini sangat nampak berkaitan dengan tauhid ibadah. Oleh karena itulah para ulama mengatakan huruf fa di sini, fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Fa di sini disebut dengan alfa'us sababiyah. Fa sababiyah. Ya. Yang menunjukkan bahwa apa yang disebutkan sebelumnya berkaitan dengan apa yang disebutkan setelah fa ini. Berarti yang disebutkan setelah fa ini merupakan konsekuensi ya dari apa yang disebutkan sebelumnya. La taj'alullahi andadan merupakan konsekuensi keyakinan bahwa hanya Allah yang mencipta dan memberi rezeki. Nah. Fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andadan. Andadan ini merupakan bentuk jamak dan tunggalnya adalah niddun. Ya, niddun itu tunggalnya. Nidd artinya syabih, syabihun nadhirun. Andad berarti maknanya adalah asybah nudhara. Ya. Ini padanan tandingan ya, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekutu dalam hal apa? Rububiyah, ibadah atau asma wa sifat. Ya. Sebenarnya ini mencakup semuanya. Sebenarnya lafaz fala taj'alu lillahi andadan, janganlah kalian menjadikan ya sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala mencakup tiga hal. Ya, tiga hal yang itu merupakan tiga macam tauhid, rububiyah, uluhiyah atau ibadah, dan asma wa sifat. Ya, janganlah kalian menjadikan dan meyakini ya adanya sekutu atau tandingan bagi Allah dalam hal rububiyah. Maknanya adalah janganlah kalian meyakini ada pencipta dan pengatur seluruh makhluk, seluruh alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalam hal rububiyah. Demikian juga dalam hal uluhiyah, ibadah. Janganlah kalian menjadikan ya atau meyakini ada selain Allah yang berhak diibadahi bersama Allah. Ini ibadah, uluhiyah. Demikian juga dalam hal asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jangan kalian yakini ya ada selain Allah yang sifat-sifatnya ya sebanding ya sesempurna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah yang memiliki sifat-sifat sempurna sebagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruhnya, hanya saja ketika ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrikin Arab yang mereka meyakini tauhid rububiyah, ya, maka yang dimaksud fala taj'alu lillahi andadan adalah apa? Jangan menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal ibadah. Walaupun makna lafaznya kan mencakup semuanya. Ya, dalam jangan menyekutukan Allah dalam hal rububiyah, ibadah dan asma wa sifat. Hanya saja orang-orang musyrikin Arab ya, secara umum mereka meyakini dan mengakui tauhid rububiyah bahwa Allah yang mencipta, Allah yang mengatur dan semisalnya. Maka yang dimaksud di sini adalah ya, jangan menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Ini kalian mengetahui bahwa ya, Allah lah yang memberi rezeki kepada kalian, hanya Allah. Hanya Allah lah yang menciptakan kalian dan mengatur urusan kalian. Jadi dalam keadaan kalian mengakui tauhid rububiyah, maka janganlah kalian menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam hal ibadah, dalam keadaan kalian mengakui tauhid rububiyah. Dalam keadaan kalian mengakui Allah yang mencipta dan memberi rezeki serta mengatur segala urusan. Nah. Nah, kemudian penulis rahimahullah menukilkan tafsir ayat ini dari Ibnu Abbas. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dijuluki dengan Turjumanul Quran, ya, juru tafsir, penerjemah, yakni ahli tafsir Al-Quran dari kalangan para sahabat. Qala Ibnu Abbas fil ayah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang ayat ini, al-andadu huwa syirku. Al-andad yaitu kesyirikan. Al-andad yaitu kesyirikan. Oh, apa maksudnya ini? Apakah andad yang berbentuk jamak dan tunggalnya adalah nidun itu artinya adalah asyirku? Ya, jawabannya bukan. Andad atau nid itu artinya adalah syibh dan nadhir. Andad jamaknya asybah nudhara. Itu artinya, ya, arti lafaznya. Tapi kenapa Ibnu Abbas mengatakan al-andad huwa syirku? Ya, jawabannya karena Ibnu Abbas menafsirkan dengan murad. Yang dimaukan, kesimpulan yang dimaukan itu apa? Kesimpulannya, fala taj'alu lillahi andadan, yakni janganlah kalian melakukan kesyirikan. Karena seringkali para ulama itu menafsirkan dengan langsung ke apa poin intinya apa? Ya. Seperti yang diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya. Jenis penafsiran Al-Qur'an yang biasa dilakukan oleh para ulama tafsir, ya. Yang diterangkan oleh ulama tafsir ini ada dua jenis, dua bentuk atau dua macam. Yang pertama adalah tafsirul lafzi. Tafsir lafaz. Tafsir lafaz itu berarti andadan seperti tadi merupakan jamak dari nidun yang artinya adalah syabih nadhir. Andad, asybah, mudhara. Itu tafsir lafzi, tafsir kata per kata. Menafsirkan kata per kata. Dan terkadang para ulama tafsir itu menyebutkan tafsir bil murad. Tafsir bil murad yakni menyebutkan inti maksudnya tanpa menjelaskan kata per kata. Kata ini maknanya apa, kata ini maknanya apa, tidak. Ya, sehingga kata al-andad itu maknanya bukan asyirk sebenarnya. Tapi maksud dari fala taj'alu lillahi andadan adalah larangan melakukan kesyirikan. Itu maksudnya. Larangan melakukan kesyirikan. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ini namanya at-tafsir bil murad. Menafsirkan dengan apa? Menyebutkan apa? Kesimpulannya. Inti yang dimaukan. Al-andadu huwa syirku. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan, akhfa min dabibin namli. Kesyirikan itu akhfa, lebih samar daripada dabib an-naml. Dabib, ya, diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini dengan masyihi. Ya. Yani langkah semut. Namel itu semut. Ya. Kesyirikan itu lebih samar daripada langkah-langkah semut. Ditafsirkan, diterangkan oleh ulama yang lain seperti Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dabib itu bukan perbuatan berjalannya semut, melainkan athar. Ya, athar dabib bin naml. Yang dimaksud di sini adalah jejaknya, bekas-bekas langkahnya, bukan perbuatannya. Bukan perbuatan semut berjalan itu samar. Tetapi yang dimaukan adalah bekas-bekas kakinya semut ketika melangkah. Ya, itu samar atau tidak? Ya, samar. Kita melihatnya atau tidak? Ya, kita tidak tahu itu ada jejak semut atau tidak. Ya, walaupun mungkin kalau diperbesar, diperjelas mungkin nampak ya. Tapi dengan mata telanjang kan nggak terlihat, sangat samar. Nah, yang namanya kesyirikan itu sangat samar, lebih samar, ya, daripada bekas atau jejak langkah semut. Ya, sehingga kesyirikan itu, ya, bukan sembarang dosa yang mudah untuk dijauhi, ya, sangat sulit. Nah, ala sofatin sauda'a, jejak langkah semut yang ada di sofah. Sofah yaitu as-sakhratul malsa atau al-hajarul amlas, batu yang halus. Al-amlas itu halus. Ya. Halus. Sauda yang berwarna hitam. Wah, ini sangat samar. Ya. Sudah jejak langkah semut, sangat kecil. Bagi kita enggak terlihat. Ya. Bagi mata kita enggak terlihat. Tambah lagi. Ya. Letaknya ada di batu halus yang berwarna hitam. Legam. Ya sudah. Nah, kalau berwarna putih, batunya mungkin agak mending. Tapi ini hitam. Ya. Kemudian, fi dhulmatil laili, yang ada di kegelapan malam. Jejak langkah semut di atas batu berwarna hitam. Ya. Di waktu kegelapan malam, ya sudah. Ya, kegelapan malam sangat samar. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menggambarkan kesyirikan itu bukan perkara yang remeh. Kesyirikan itu sangat sulit untuk dijauhi. Ya, lebih samar daripada jejak langkah semut. Ya, di atas, di permukaan batu berwarna hitam di waktu kegelapan malam juga. Itu sulit kan kita untuk mengetahuinya. Ya, bahkan bisa dikatakan tidak mungkin kita mengetahui jejak langkah semut ini dalam kondisi seperti ini. Dan kesyirikan itu juga lebih samar ternyata. Naam. Na'udzubillah. Ya. Jika demikianlah keadaan kesyirikan yang ada di dalam hati manusia sangat samar, ya, maka tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri darinya kecuali dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan dari kesyirikan itu. Ya. Karena saking sulitnya melepaskan dari kesyirikan, ya, sebagian salaf mengatakan ma'alajtu nafsi mu'alajataha 'alal ikhlas. Ya, kurang lebih seperti itu. Ma'alajtu nafsi, tidaklah aku mengobati atau menangani diriku, ya, yang lebih berat dibandingkan, ya, mengupayakan diriku agar selalu ikhlas. Ya, intinya itu paling sulit. Mengupayakan diri, mengupayakan hati agar selalu ikhlas. Itu hal yang paling sulit. Tidak ada yang sesulit itu. Ya. Ya, oleh karena itulah. Ya, disyariatkan dan disunnahkan untuk membaca apa? Ketika kita khawatir, terjatuh dalam kesyirikan, membaca doa Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allahumma ya Allah, ya inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Kami berlindung kepadamu dari ya perbuatan menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan kami memohon ampun kepadamu atas apa yang tidak kami sadari, tidak kami ketahui. Ya. Dan di sana ada lafaz yang mirip dengan itu. Intinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memaafkan kita, mengampuni kita dan menyelamatkan kita. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu setelah menjelaskan betapa samarnya kesyirikan, beliau memberikan beberapa contoh. Ya, dan itu banyak diucapkan oleh ya orang-orang. Wa huwa an taqul, yaitu dengan engkau mengatakan, ini contoh kesyirikan dalam hal alfal, ucapan. Wallahi wa hayatika ya fulan. Demi Allah dan hidupmu. Ini demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Ya, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Naam. Nah, ini ada dua macam kesyirikan dalam kalimat ini. Wallahi wa hayatika. Demi Allah dan hidupmu. Ada dua macam kesyirikan di dalam kalimat ini. Disadari atau tidak? Macam kesyirikan yang pertama adalah al-halif bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah. Di sini kan wahayatika. Bersumpah dengan selain nama Allah, yaitu kehidupan seorang makhluk. Ya. Walaupun di awalnya bersumpah dengan nama Allah, wallahi, tapi dilanjutkan dengan sumpah dengan kehidupan makhluk. Wahayatika. Kemudian macam kesyirikan yang kedua adalah at-taswiyah. Ya. Membarengkan atau menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam kalimat ini karena menggunakan huruf ataf waw. Huruf ataf waw, wallahi wa hayatika, waw yang artinya dan. Nah, huruf ataf waw itu memberikan makna taswiyah, penyamaan. Huruf ataf waw kata para ulama memberikan makna penyamaan, berarti kita menyamakan. Ya, mungkin ada yang mengatakan, tapi saya tidak meyakini bahwa Allah itu sama dengan makhluk dan makhluk ini sama dengan Allah. Kita jawab, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, walaupun keyakinannya seperti itu, namun kita dituntut untuk at-ta'addub, beradab. Ya, beradab yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dalam masalah ucapan. Jadi ini namanya apa? Taswiyah atau syirikan dalam hal ucapan. Walaupun keyakinannya tidak meyakini bahwa makhluk ini setara, sepadan dengan Allah. Namun ucapannya itu yang mengandung kesyirikan. Nah, oleh karena itulah dilarang oleh Nabi SAW. Dan diterangkan larangan itu oleh para ulama. Maka dalam kalimat ini, wallahi wa hayatika, mengandung dua macam kesyirikan, yaitu al-halif bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah at-taswiyah, menyamakan selain Allah dengan Allah menggunakan huruf ataf waw. Nah, mungkin ada yang bertanya, ya. Ini macam kesyirikan akbar ataukah asghar, syirik besar ataukah syirik kecil? Ya, terutama ini, bersumpah dengan selain nama Allah, al-halif bi ghairillah. Bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, misalnya kan wallahi, demi Allah gitu ya. Kalau yang disebut selain nama Allah bagaimana hukumnya? Syirik akbar ataukah syirik asghar saja? Jawabannya kembali kepada keyakinan pengucapnya. Jika yang mengucap sumpah ini meyakini bahwa makhluk ini setara dengan Allah dalam hal keagungan, kebesaran dan sifat-sifatnya, maka ini merupakan syirik akbar. Ya, mungkin itu yang diyakini oleh orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik ketika menyebut nama selain Allah, ya, demi wali fulan atau demi berhala ini berhala itu. Ya, meyakini bahwa ada selain Allah yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepadan, sama dengan Allah, maka inilah syirik akbar. Dan jika pengucapnya tidak meyakini seperti itu, tetap meyakini bahwa Allah Maha Besar, Allah lah yang paling besar, adapun makhluk ini makhluk biasa, ya, tidak sampai ya menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keagungan dan sifat-sifat, maka ini tergolong syirik asghar. Karena kesyirikannya dalam hal ucapan, adapun keyakinannya tidak meyakini seperti itu. Wa huwa an taqula wallahi wa hayatika. Dan kesyirikan itu semisal engkau mengatakan wallahi wa hayatika ya fulan, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Kemudian contoh lain, wa hayati, demi hidupku. Demi hidupku, wahayati. Ini juga kesyirikan. Ya, yang nampak ini ada dua, ada satu. Bentuk kesyirikan saja yaitu apa? Halif bil ghairillah. Bersumpah dengan selain nama Allah, yaitu bersumpah dengan kehidupannya sendiri. Wahayati, demi hidupku. Ini juga kesyirikan. Contoh yang lain, wa taqul laula kulaibatu hadza la atana lususu. Laula kulaibatu hadza. Dan seperti engkau mengatakan seandainya bukan Karena anjing kecil milik orang ini, Ulaibah, anjing kecil milik orang ini, la'atanal lususu. Ya, tentu atau niscaya kita akan disatroni oleh maling-maling. Akan banyak maling mendatangi kita. Nah, disebutkan Ulaibah. Ulaibah ini tasghir, ya, namanya, istilahnya adalah tasghir, bentuk musaghar dari kata kalbun menjadi Ulaibun atau Ulaibah. Ya, kalau muannas atau betina mungkin. Dan anjing itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk berburu. Ya kan? Boleh. Untuk menjaga al-mawashi, hewan-hewan ternak. Boleh. Untuk menjaga al-hars, ladang. Agar ladangnya itu tidak dirusak. Ya, oleh hewan-hewan yang merusak. Ya. Ini juga boleh. Laula Ulaibatu hada, seandainya bukan karena anjing kecil milik orang ini, niscaya kita sudah banyak didatangi oleh maling. Ya, atau pencuri, la'atana lusus. Nah, sehingga kalimat ini diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, bisa mengandung kesyirikan. Ya, bisa mengandung kesyirikan. Apakah mutlak kalimat semacam ini mengandung kesyirikan? Menyandarkan sesuatu kepada sebab, yang itu memang sebab, ya, anjing penjaga itu menjadi sebab, ya, kondisi lebih aman, ini kan sebab, ya, ini memang sebab. Apakah mengatakan seperti ini mutlak berarti kesyirikan? Ya, ini sudah lewat pembahasannya, ada perinciannya, ya kan? Intinya adalah itu diperbolehkan jika kalimat semacam ini diperbolehkan jika itu memang sebab yang diizinkan di dalam syariat, ya, atau sebab yang memang terbukti sebagai sebab di dalam kaun, ya, di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala secara tajribah. Dan ditambah lagi syaratnya agar boleh, kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa melupakan Allah Subhanahu wa taala, hanya melihat kepada sebab itu tidak boleh, ya. Imannya dalam hati kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika mengucapkannya. Tidak seolah-olah kita benar-benar merupakan Allah dan bersandar kepada sebab ini. Namun, ya, seringkali ucapan semacam ini, ya, disertai dengan an-nisyan, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terdapat padanya unsur bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu menjadi syirikan, ya, minimalnya adalah syirik asghar, syirik kecil. Nah, kemudian laula al-baqtu fid dar la'atal lususu. Seandainya bukan karena al-bat, al-bat yakni jenis itik, ya, burung tertentu, al-bat. Ya. Kalau bukan karena itik-itik ini atau burung-burung ini ada di rumah, la'atan lususu, niscaya akan datang banyak pencuri. Ini juga sama pembahasannya seperti tadi. Nah, karena biasanya hewan-hewan ini ketika ada orang asing yang datang, ya, atau yang dirasa mengganggu atau mengancam, mereka akan berbunyi, akan bersuara. Akhirnya, ya, pencuri, ya, akan berpikir ulang kalau mendatangi rumahnya. Kalau mendatangi rumah itu, intinya adalah ini menyandarkan suatu nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada sebab al-baq. Pembahasannya seperti tadi, diperbolehkan dengan syarat-syarat tadi, namun kebanyakannya yang seperti ini wallahu alam, ya, ketika diucapkan oleh orang-orang ini mengandung unsur kesyirikan karena melupakan Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan nikmat kepada sebab. Wa qaulur rajul li sahibihi, dan perkataan, dan seperti perkataan kepada perkataan seseorang kepada temannya, masya Allah wa syi'ta. Ya, masya Allah wa syi'ta. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki olehmu. Ya, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Apa yang Allah maukan dan engkau maukan. Nah, ini juga mengandung kesyirikan dari sejarah taswiyah. Ya, menyetarakan, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal masyi'ah, kehendak. Ya, seolah-olah kehendak makhluk ini memberikan pengaruh sebagaimana pengaruh yang diberikan oleh kehendak Allah. Ya, apa yang Allah kehendaki dan masyiahnya itu kan pasti terjadi. Ya, seolah-olah orang yang mengucapkannya ini meyakini bahwa ada selain Allah yang kehendaknya ya berkonsekuensi pasti terjadi. Apa yang dikehendaki olehnya pasti terjadi. Terus bagaimana ini? Berarti syirik akbar atau syirik asghar, syirik kecil dalam hal ucapan saja? Ya, jawabannya dikembalikan kepada orang yang meyakini. Ya, atau orang yang mengucapkan. Bagaimana keyakinannya? Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Jika pengucapnya meyakini bahwa orang ini memang ya memiliki ya kehendak seperti kehendak Allah, ya setara dengan Allah Subhanahu wa taala, sama dengan Allah dalam hal mengatur ya dan berkehendak, maka ini merupakan syirik akbar. Ya, namun jika tidak meyakini seperti itu, tetap meyakini bahwa kehendak Allah di atas segala sesuatu, ya hanya saja ini adalah syirik dalam hal kalimat dan ucapan, kurang bagus, kurang beradab dalam hal ucapan, maka terkurang syirik asghar. Ya, semisal dengan ini mengatakan lemah laulallah wa fulan, ya seperti perkataan wa qaulur rajul laulallahi wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan. Naam. Laulallahu wa fulan. Ini juga mengandung kesyirikan dari segi menyamakan ya selain Allah dengan Allah. Naam. Berbeda kalau tanpa menyebut nama Allah langsung laula fulan. Itu bisa masuk dalam perincian yang sudah pernah kita pelajari. Terkadang boleh dan terkadang tidak. Laula fulan. Ya kan, kalau bukan karena fulan. Ya. Di sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula ana lakana fid darqil asfali minan nar." Kalau bukan karena aku, niscaya Abu Thalib berada di tingkat terbawah di dalam neraka Jahannam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laula ana, kalau bukan karena aku, itu boleh. Ya, tapi dengan perinciannya. Seandainya mengatakan laula fulan, itu bisa masuk perincian. Terkadang boleh dan terkadang tidak. Tapi kalau di sini yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas wa qaulur rajul laulallahu wa fulan. Di sini ada unsur menyetarakan ya makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah terjadi apa? Nau' minasyirk. Ya, satu macam, satu bentuk kesyirikan. Nah, ini syirik akbar atau syirik asghar. Ya, seperti tadi dikembalikan kepada keyakinan pengucapnya, benar-benar meyakini bahwa fulan ini setara dengan Allah atau tidak. Ya. Ya, kalau meyakini setara dengan Allah ya berarti syirik akbar. Kalau tidak ya ini tergolong syirik asghar karena kurang beradab dalam hal berucap. Nah. Jadi ini kesalahannya dalam hal apa? Dalam hal menyebut dengan huruf waw, huruf ataf waw yang memberikan arti apa? Menyamakan. Yang artinya adalah menyamakan. Laulallahu wa fulan. Masya Allah wa syi'ta tadi. Ya. Oleh karena itu Ibn Abbas mengatakan, la taj'al fiha fulanan. Janganlah engkau menyebutkan di dalam kalimat itu kata fulan. Cukup mengatakan laulallah. Ya, laulallah. Kalau bukan karena Allah. Ya. Ya, kalau bukan karena Allah menyelamatkan kita itu, ya jauh lebih baik ya perkataan semacam ini. Laulallah, kalau bukan karena Allah memberikan hidayah kepada kita dan misalnya. Jangan ditambahkan wa fulan. Hadza kulluhu bihi syirkun. Ini semua contoh-contoh yang disebutkan oleh beliau, ini semua merupakan bihi syirkun. Ini syirkun bi, kesyirikan kepada Allah. Ini semua merupakan bentuk kesyirikan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nam rawahu Ibnu Abi Hatim. Ya, tafsir Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Nah, beberapa faedah yang dapat diambil dari ayat ini beserta tafsirnya dari Ibnu Abbas adalah apa? Ya, at-tahdir, peringatan dari kesyirikan dalam hal ibadah. Jangan sampai kita hanya mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Kan saya meyakini bahwa Allah itu hanya Allah yang mencipta dan memberi rezeki itu kurang. Keyakinan itu memang keyakinan yang wajib, hanya saja harus ditambahkan konsekuensinya, yaitu kita tidak beribadah kecuali kepada Allah, kita tidak memohon-mohon berdoa kecuali kepada Allah, ya, tidak kepada siapapun selain Allah, termasuk mungkin yang dianggap sebagai para wali, demikian juga kepada para nabi, para malaikat, ya, jangan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah. Kemudian faedah yang kedua, bahwa orang-orang musyrik itu masih meyakini dan mengakui tauhid rububiyah. Orang-orang musyrik masih mengakui tauhid rububiyah, bahwa Allah lah yang mencipta, mengatur dan memberi rezeki. Faedah yang ketiga, bahwa syirik asghar, ya, syirik asghar itu khafiyun jiddan, sangat samar dan sedikit orang yang menyadarinya. Hanya sedikit orang yang menyadari syirik asghar pada dirinya. Ya. Ini syirik asghar yang mungkin muncul pada dirinya sehingga dia beristighfar kepada Allah, atau dia hindari, dia tepis. Kemudian faedah yang keempat, ya, kewajiban menjauhi lafaz-lafaz, ucapan-ucapan kesyirikan, walaupun tidak diyakini dengan hatinya, tapi ucapan itu mengandung kesyirikan, maka harus dijauhi. Jangan mengatakan yang penting kan keyakinan, ya, tidak. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang sangat besar, di antaranya adalah, ya, kita beradab dalam hal berucap, dalam hal ucapan. Mungkin yang bisa kita pelajari kesempatan pagi hari ini, ya, semoga dapat terfahami dan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Ya Allah taala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.